kau cintai aku. Selama kau tetap setia, takkan pernah sirna, takkan pernah padam tulusnya cintaku hingga ajal pisahkan kita. Birunya hatimu, birunya hatimu jua. Percayalah, sayangi aku, ku akan setia selamanya.